kita dirampas, disita, padahal tidak ada alasan, tidak ada apa yang bisa dibenarkan. Kita dizalimi. Kiriman paket saya sudah beli, tidak boleh dikeluarkan. Padahal kita sudah mengikuti peraturan-peraturan yang berada untuk mengeluarkan barang. Ternyata juga tidak boleh. Alasannya apa? Ada kurang ini dipenuhi, ada kurang itu. Ada ini sudah kadaluarsa lewat. Bapak ngurusnya sudah sebulan yang lalu. Loh, kemarin saya urus penuh semua tidak segera keluarkan. Setelah dipenuhi semua katanya 1000 alasan untuk menghalangi kita. Seperti itu Pak Allah mengatakan tidak apa-apa. Kita memberikan yang namanya suap untuk mendapatkan hak kita. Kita ini dizalimi. Kita tidak meminta sesuatu yang bukan hak kita. Misalnya kalau bukan hak kita dalam tes pejabat, dalam seleksi tidak lolos, tidak memenuhi kriteria agar lolos suap, itu bukan hak kita. Atau sama-sama memenuhi kriteria tapi peluangnya hanya 3. Yang memenuhi kriteria ada 10. Akhirnya pejabat yang berwenang memilih 3. Agar kita yang dipilih kita bayar. Ini bukan hak kita. Hak kita bukan hak kita. Itu adalah wewenang dia dan itu tidak boleh dia mengambil imbalan kalau dia memilih menjatuhkan pilihannya. Ini jadi kalau tadi memang bapak sudah mengikuti peraturan yang sesuai yang formal, tapi tetap jika dipersoal, insya Allah tidak masalah dan saya ingatkan tetap saja banyak-banyak daftar. Ini salah satu tadi aplikasi dari hadis. Semuanya seorang itu akan dihalangi dari rezekinya dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan. Saya tidak mengatakan bapak banyak dosa, tapi saya menganjurkan, menyarankan, mari kita inspeksi koreksi diri. Betapa banyak kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang tidak kita sadari, tapi itu terjadi. Sholat kita benahi. Insya Allah akan berikan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian masalah keuntungan. Tadi di luar sempat saya diskusi bahwasanya di dalam Islam tidak ada batasan keuntungan. Bahkan di zaman Nabi pernah ada sahabat yang ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk membeli seekor kambing korban dengan diberi uang 1 dinar. Namanya Urwah Al-Barihi. Diberi uang 1 dinar. Tapi beliau ini adalah luar biasa kalau pedagang yang betul-betul organisasi, jagoan. Hingga ketika sampai di pasar, dia dengan uang 1 dinar beli 2 ekor kambing. Tapi sebelum pulang, karena dia dipesannya hanya membawa 1, beli 1. Tapi kalau dia bawa 2 kan akan disalahkan. Nabi Lung, saya bilang 1 kok mau beli 2. Maka apa yang dia lakukan? Dia jual yang 1 dengan 1 dinar lagi. Keuntungan 100%. Karena dia datang kepada Rasulullah menyerahkan ini Rasulullah ini kambingnya dan ini uang dinarnya. Rasulullah senang karena sahabat ini tatkala diberi amanah beliau menjalankan amanah. Bukan sekitar 1 ya sudah bikin 1 padahal ada bisa beli 2. Beliau jalankan dengan perfect, sempurna, dengan cara-cara yang betul-betul luar biasa, pengorbanan dan apa namanya betul penuh dengan prestasi ya. Jelas itu beli 1 dapat 1, bonusnya 1 lagi. Ini kan luar biasa. Maka Rasulullah mendoakan sahabat yang mengatakan Allahumma barik lahu fi safaqati, ya Allah berkahilah perniagaan dia. Di dalam biografinya, di dalam biografi Urwah Al-Barihi disebutkan andai Allah bagi ini megang debu kemudian ditawarkan di pasar, jual debu pasti ada yang beli. Dan luar biasa memang dia pedagang ulung dan berhasil. Itulah keberkahan tatkala orang ini memiliki amanah, menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Makanya tatkala kita sebagai pengusaha ingin sukses, berkah, untung besar, jalankanlah amanah. Kalau memang ini buruk, bilang buruk, bagus, bagus. Insya Allah keberkahan dari amanah kita ini, profesional kita ini, akan segera kita rasakan. Dan kalau itu betul-betul telah Allah berikan kepada kita, Anda tidak perlu capek-capek bekerja, akan banyak pelanggan. Seperti Allah, Anda usah cari barang dagangan. Kalau tidak ada barang dagangan, ya ambil debu dijual. Laku. Kan enak. Anda tidak usah cari. Seperti tadi pertanyaan, mau jual apa saya? Gampang, ambil debu jual. Tapi kan apa saja banyak. Betapa banyak orang yang rezeki dia dapat untung besar-besaran dari apa saja yang ada di sekitarnya. Sampah sekitarnya, dia bisa jual sampah. Ada mangga di sekitar tetangganya, dia bisa jual mangga untung. Yang nanam tetangga, tapi dia bisa untung dari hasil milik tetangga. Apa saja yang dia ada di sekitar dia bisa jual dan dia bisa uangkan. musim panen padi dari pohon padi yang dibuang bisa dia bikin keuntungan, bisa dirubah jadi uang, bikin kerajinan macam-macam. Di sekitar dia banyak pohon pisang, gedebong pisang, jadi kerajinan meja, kursi dengan harga yang mahal, luar biasa. Banyak sekarang kerajinan dari gedebong pisang. Kalau dibeli jauh, Anda tidak membayangkan gedebong pisang kalau saya beli kayak gini di kampung saya, numpuk gedebong pisang. Tapi bagaimana caranya? Inilah. Tapi kalau Allah telah membuka pintu rezeki dari hal yang Anda selama ini mungkin Anda buang, tapi dia bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Razak. Ya. Kebetulan saya seorang pengusaha di bidang perminyakan, Pak, di pengeboran minyak. Yang mana untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, saya harus melalui proses tender. Di mana salah satu persyaratannya? Tes. Bagaimana salah satu persyaratan tender tersebut adalah agar dinamakan dengan jaminan penawaran yang disebut dengan bipon. Setelah kita berhasil menang, ada lagi yang disebut dengan jaminan pelaksanaan atau performance bond, yang juga kalau kita membawa produk harus dijaminkan juga, diasuransikan dengan nama asuransi properti. Dan ini semuanya lewat bank. Setelah kita menang, setelah pelaksanaannya, kebetulan bisnis saya termasuk nilai yang cukup besar. Katakanlah kita ada proyek senilai 23 juta US, di mana saya harus mempunyai modal kerja senilai 1,5 juta US. Tidak mungkin saya memakai uang sendiri, pasti kita akan memakai bank, jasa bank. Dan itu sudah dilaksanakan dengan suatu jaminan dan sekarang sudah jalan. Pertanyaan saya, apakah bisnis saya ini sesuai dengan syariat? Kalau tidak sesuai dengan syariat, apa solusinya supaya saya bisa berbisnis yang seperti ini? Demikian, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah, Pak Trozak. Tadi saya cerita tentang krisis minyak, ternyata ada orangnya di sini. Jadi saya garami laut, katanya. Laut digaraminya tidak akan asin. Memang sudah asin. Ada yang lebih ahli. Jadi memang bisnis yang sudah harus melibatkan dunia luar itu telah dikondisikan sedemikian rupa oleh dunia perbankan, harus lewat. Kalau tidak, didoktrin sana, jangan mau kalau tidak lewat bank. Nanti jangan-jangan dia tidak bisa menjalankan, dia tidak modal di tengah sudah jalan, ternyata tidak dilaksanakan. Banyak berbagai macam kondisi yang diadakan oleh bank agar mereka, setiap pengusaha itu menggunakan jasa perbankan. Nah tadi masalah proses tendernya, insya Allah tidak masalah selama itu tadi dengan cara yang terbuka tanpa harus ada suap. Kalau memang menang ya menang, kalau kalah ya apa boleh buat. Tapi itu biasanya susah. Tender yang tidak menggunakan amplop, kalaupun ada mungkin itu terbatas. Jadi ini yang perlu diberikan catatan yang pertama. Kemudian jaminan, biasanya jaminan itu menggunakan bunga. Karena biasanya perbankan tatkala dia memberikan surat jaminan, dimulai dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, itu jaminan itu kan artinya nanti kalau Anda tidak bisa bayar, tidak bisa melaksanakan, saya yang akan ganti rugi. Kan seperti itu, Pak, jaminan, Pak. Jadi artinya itu adalah saya siap menghutangi. Kalau riba selama ini yang ada adalah hutang dulu baru bunga. Nah, bunga dalam jaminan adalah bungain dulu baru utang. Padahal utangnya tidak pasti. Biasanya tidak ada sampai utang, tapi sudah minta bunga dulu. Ini proses jaminan. Memang ini satu kendala tersendiri dalam terutama bisnis yang besar, skala besar seperti ini, menggunakan, melibatkan pemerintah dan seterusnya, itu memang ada permasalahan. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama, jelas agak sulit untuk mungkin di peraturan negeri kita, bahkan di Arab sendiri juga agak sulit menemukan solusi yang benar-benar syar'i, karena memang pemerintahnya tidak mau solusi. Itu yang dimasalah. Tatkala kita beri tawaran, solusi gini gimana? Tidak mau, ya ini. Mau, ya ini. Tidak mau, ya ini. Itu yang dimasalah. Kalau tidak ada peluang untuk mencari solusi. Ya kalau memang seperti itu, tidak bisa, tidak ditemukan dipikirkan, dicari, tidak ketemu, ya banyak-banyak istighfar, Pak. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Tidak ada solusi memang, kecuali harus menggunakan itu. Karena pemerintah tidak mau, kecuali harus dengan jaminan dari bank. Bank pasti harus dengan riba. Tidak, karena para ulama mengatakan yang namanya bank garansi atau yang mengatakan tadi macam-macam itu selalu menggunakan konsep bunga. Ada bunga, hitung-hitungannya adalah berapa nilai jaminan yang harus saya berikan, sekian juta US, maka saya harus dapat sekian. Itu hanya betul-betul hitungan konvensional bisnis, hitungan riba. Kalau memang tidak ditemukan, setelah dicari celah sana dan tidak, ya istighfar apa boleh buat. Nah, tadi masalah kalau memang tidak mungkin kita mendanai usaha kita sendiri, kita menggunakan jasa bank, kita disinilah pentingnya kita memiliki brand. Kita punya daya tawar, kita punya branding. Jadi kalau bank mau pendapatan, saya tidak mau dengan sistem utang bunga. Saya mau bagi hasil, saya punya proyek. Kalau bank tidak mau, kita cari pengusaha yang mau. Dan insya Allah banyak. Kalau memang usaha kita ini sudah penafit, ya, sudah jelas hitung-hitungannya, saya tidak punya dana, Anda mau mendanai, saya akan beri keuntungan sekian persen dari keuntungan. Hitung-hitungan sudah jelas. Hitungan kita kalau jalankan ini, dan saya punya aspek-aspek pendukung untuk menjalankan proyek, hitungannya adalah sekian juta US, Anda akan saya beri 30%. Akan banyak yang mau. Kalau kita tidak mau, kami tidak mau memberikan dengan konsep yang syarat dengan bagi hasil, Anda memodali, saya menjalankan, atau dengan musyarakah, kita modal bersama, nanti keuntungan 50-50 atau 30-70, ya cari pengusaha lain. Tapi insya Allah mau, apalagi sekarang banyak perbankan-perbankan yang sudah mengiklarkan bahwa kita perbankan syariat, insya Allah mereka lebih bisa diajak sharing, kemudian kita bisa memiliki posisi tawar yang lebih luas. Insya Allah bisa, Pak, dengan sistem musyarakah ataupun bagi hasil. Allah alam. Kita akan bacakan dulu satu pertanyaan dari Ustaz, saat ini untuk proyek-proyek atau bisnis ini selalu harus dengan asuransi. Apakah ini berarti kita hanya bisa menangani bisnis atau proyek kecil-kecilan? Bagaimana solusinya? Sebetulnya tidak bisa semua, ya. Tidak semua harus dengan asuransi. Kecuali memang kalau kita harus sudah ekspor-impor, memang betul dengan asuransi. Tapi itu memang tidak mungkin hilangkan. Tapi minimal kita bisa mengurangi jumlah pos-pos yang tidak benar. Kalau tadinya 100 tinggal 30, kalau 30 tinggal 10, kalau 10 tinggal 2. Jadi kalau asuransi tidak bisa dihapuskan, minimal kita jangan menggunakan promes. Promes biasanya harus dengan riba. Kalau mau pembayaran tunai di muka, kita bayar di muka, barang kirim belakang enggak masalah. Seperti sekarang dalam bisnis online sudah menggunakan sistem salam. Kita bayar dulu baru barang datang. Kenapa? Dalam skala kecil bisa, dalam skala besar tidak. Padahal yang biasanya bisnis skala besar itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah bernafas, tidak mungkin mengorbankan nama baiknya. Perusahaan yang kecil aja tidak mau mengorbankan, apalagi perusahaan besar. Sehingga marilah kita menempuh proses. Memang kita akan lambat, tapi itu halal dan pasti keuntungannya. Keuntungannya halal dan pasti. Itu dengan pembayaran tunai. Itu salah satu solusinya, Allahu a'lam. Dan selanjutnya, apa hukum dari berkebun emas yang banyak dilakukan di bank-bank syariah? Di mana nanamnya, Pak? Berkebun emas, jadi emasnya mau ditanam. Di mana nanamnya? Saya mau ikut. Ini yang jadi masalah. Ini istilah-istilah yang untuk saya, kalau boleh saya katakan, ini untuk meninabobokkan kita. Jadi intinya adalah membungakan uang, membungakan emas. Itu intinya. Tapi tidak ada namanya emas itu akan tumbuh sendiri seperti kebun bunga ladang, itu tidak ada. Intinya adalah dihutangkan, nanti ada persentase. Itulah namanya membungakan atau itu, makanya namanya aja bunga. Ini makanya dimulai dari, berarti kalau sudah ada bunga harus ada kebunnya. Intinya adalah itu, intinya adalah membungakan uang. Tidak ada namanya namanya berkebun emas. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Kita memang ada bahasa menarik dari para ulama tentang namanya apa? Royan atau Wildan. Yang mungkin sampai hari ini perbedaan itu enggak selesai mungkin. Antara kaya bersyukur atau miskin bersabar. Bagaimana kalau nanti ada tiga ayat ketiga, yaitu kaya tapi bersyukur dan bersabar. Kenapa gitu, Ustaz? Karena kita ada konsekuensi kan dulunya, yang hadis tentang akan lama sekian tahun kan kita masuk surga antara yang miskin dan kaya. Nah, bagaimana menstrategikannya ibadah, strategi ibadah kita agar masuknya duluan tapi tetap kaya, derajatnya tinggi juga. Itu pertama. Kedua, ini sebenarnya bagaimana maksud zuhud yang sejati ini? Pertanyaan pertama, apa tidak mungkin yang kaya itu lebih duluan dibanding yang miskin? Sangat mungkin, tidak menutup kemungkinan. Karena yang miskin pun banyak, sudah miskin tidak sabar, tidak bersyukur. Jadi jangan khawatir, surga Allah itu luas. Nah, kemudian yang pertanyaan seharusnya lebih layak ditanyakan, memang saya layak masuk surga? Kok ingin duluan? Modal awalnya kan masuk dulu, baru mikir saya ini di depan atau di belakang. Lah kalau masuk aja belum, kita ini mikir saya di depan atau di belakang. Jangan-jangan enggak di situ. Ini pertama. Ini seperti pertanyaan yang pernah diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat? Kata Rasulullah, ngapain mikir kiamat? Emang kamu sudah siap kalau datang sekarang? Makanya kita mikir-mikir, tanya kita mau di depan atau di belakang. Mikir memang ada di situ kita. Jangan-jangan tidak. Ini pertama ya. Jadi pertanyalah, memang saya ini ada di situ sehingga saya berhak memikir saya ini di depan atau di belakang. Yang kedua, masalah tadi keutamaan mana yang lebih utama, miskin sabar atau kaya syukur, itu hanya secara teori. Teori, teorinya bagaimana? Demikian, ada yang mengatakan kaya lebih afdol, lebih utama, ada miskin lebih afdol. Tapi secara realnya, praktek di lapangannya, tidak seperti itu, tidak se-ekstrim. Artinya setiap yang miskin itu sabar, setiap yang kaya itu pasti syukur. Tidak. Betapa banyak syukur kufur. Oh, banyak kaya tapi kufur. Miskin kufur juga banyak. Jadi praktik dilakukannya tidak seperti itu. Makanya para ulama mengatakan khilaf itu, perbedaan antara lemah dan masalah mana yang afdal, itu hanya sebatas teori. Tapi realnya susah untuk ditemukan. Dan itu pembahasan yang tidak ada manfaatnya. Makanya yang dipikirkan, memang saya ada di sana. Kita berpikir itu. Kemudian yang kedua, zuhud. Para ulama memberikan banyak konsep tentang zuhud, definisi tentang zuhud. Tapi menurut saya yang paling bagus adalah definisi zuhud yang mengatakan, tatkala kita sudah bisa tidak memikirkan dunia di saat dunia ada di tangan kita, itulah zuhud yang sebenarnya. Zuhud belum punya Allah, saya tidak mikir dunia, belum di tangan. Banyak orang yang mengatakan, kalau saya punya rumah mewah, Anda akan saya undang tiap hari. Tatkala masih mimpi ya. Ya, tapi masih mimpi. Kalau saya jadi presiden, saya akan berbuat adil. Sudah jadi presiden, subhanallah, pengis. Terus kalau saya punya MRT, saya Anda tidak usah sekolah pakai apa bis PPD, saya antar. Tidak punya, mana mungkin? Makanya orang yang zuhud adalah orang yang harta itu sudah ada di tangan, tapi tidak pernah dia pikir. Anda mau kasih? Oh, saya butuh kasih. Saya kekurangan apa makan seadanya. Itu namanya zuhud. Tatkala sudah ada di tangan, baru berpikir zuhud. Kalau belum ada di tangan, ngapain mikir zuhud? Mikir sabar. Tatkala belum ada di tangan, kalau sudah di tangan, baru berpikir bagaimana bersyukur, bagaimana zuhud. Makanya para ulama mengatakan sesungguhnya orang yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah simbol orang zuhud? Kenapa? Tatkala kekayaan ada di tangan beliau, bersihkan semua harta harta khalifah dari harta-harta kaum muslimin. Semua hadiah-hadiah yang selama ini diambil oleh khalifah-khalifah sebelumnya dari harta kaum muslimin dikembalikan semua ke Baitul Mal. Sampai perhiasan istrinya yang itu merupakan hadiah dari bapaknya yang adalah khalifah sebelum Umar bin Abdul Aziz, dikembalikan semuanya. Itulah namanya zuhud. Yaitu tatkala dunia ada di tangan, tidak dipikir lagi, dilepas, diberikan, sedekahkan, diinfakkan. Ini namanya zuhud. Makanya jangan mengatakan saya zuhud di saat masih cembang kambing. Berkatalah saya zuhud di saat miliarder sudah menjadi milik Anda. Anda miliarder, zuhud. Masya Allah, orang kaya tapi sendalnya sendal jepit, naiknya becak. Kenapa? Ya karena dia mau bagi-bagi zakat. Di gang-gang itu tidak mungkin naik Mercy. Zuhud itu. Gangnya sempit ya. Itu zuhud, mau dia naik becak. Tapi memang bisa. Sekarang mimpi, sekarang kan semuanya masih mimpi semua kan. Saya akan zuhud, terkelai kaya, termasuk saya. Mimpi. Tapi tatkala sudah ada di tangan, belum tentu. Allah alam besar. Mungkin dari pertanyaan ibu dan dari ibu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini saat ini saya sudah ada usaha bisnis retail sembako, franchise, kerja sama dengan non muslim, jaringan besar, income ya, ya alhamdulillah. Apakah ini masih boleh-boleh saja atau ada alternatif bisnis lain? Mohon ide bisnis ini apa. Bisnis dengan orang kafir itu pada prinsipnya boleh, asalkan tidak mempengaruhi pada loyalitas yang ada dalam keimanan kita. Nabi sendiri sebelum meninggal, perisainya digadikan kepada orang Yahudi, tidak masalah. Kemarin waktu saya ditanya di Bogor, kita ini sering mempermasalahkan kulit, tapi kacangnya tetap dimakan. Ini kulitnya kenapa jelek? Tapi makan kacangnya semangat. Subhanallah, ini barang ini milik Yahudi, Nasrani. Beras ini dibeli dari toko Nasrani, tapi ideologi-ideologi Nasrani ada di sini terus. Bahkan disuruh geser, tidak mau. Ini keluarga ini tidak mau. Contohnya kalau tidak percaya, saya akan tanya kepada yang hadir di sini. Siapakah yang pernah bikin janji dengan tanggalan Hijriah? Bikin deal dengan perusahaan sama-sama muslim, Pak. Mah bukan sesama Nasrani, sesama muslim. Janjian, undangan. Ini satu contoh sepele, Pak ya. Contoh sepele. Dan ironisnya, waktu saya hajian, ini pola pikir umat Islam tapi pola pikirnya Nasrani. Tatkala mereka berpikir waktu melempar jumrah, kan di dalam Islam ditentukan tanggal 12, 10, 11, 12, 13 itu waktu melempar jumrah sugrah, akobah, usta sugrah. Kalau tanggal 10 jumrah akobah, 11, 12, 13 sugrah, usta dan kubrah. Bagaimana cara solusi yang ditempuh oleh umat Islam atau kaum muslimin dari Indonesia secara khusus? Mereka membuat hitung-hitungan. Kalau sudah 0-0 itu kan sudah nanti hari katanya. Subhanallah. Pola pikir Nasrani di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di kota suci di Mina. Padahal pergantian hari di dalam Islam itu dimulai dari kapan? Maghrib. Tapi kenapa itu justru jemaah haji yang menerapkan? Jadi kita sering ribut kaca, kulit kacangnya terus kita konsumsi. Jadi masalah bisnis dengan orang Nasrani, Yahudi, dengan siapa-siapa, prinsipnya tidak masalah. Tidak perlu dipermasalahkan. Asalkan kita ini punya harga diri, punya daya tawar, apa namanya, tidak punya loyalitas terhadap mereka. Ini yang paling penting. Makanya Allah dalam Al-Quran itu telah menegaskan itu. La yanhamullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, mengulurkan tangan kepada orang yang tidak pernah memerangi, tidak pernah mengusir kalian dari negeri kalian. Tapi apa yang dilarang? Inna ma yanhaqullahu 'anil ladzina qatalukum fid din. Pada akhirnya antuwanu. Sesungguhnya yang dilarang adalah engkau berwala, berloyal, cinta, membela terhadap orang-orang yang telah memerangi kalian. Oh, kita ini ideologi kita demo boikot produk Amerika. Gimana mungkin wong komputer semuanya produk Amerika? Yang teriak-teriak itu tatkala ngeprint pakai programnya siapa? Bikin dia pamflet. Pertama kali yang melanggar adalah dia. Pakainya Windows. Windows pakainya program semuanya program. Ah, yang PowerPoint seperti yang saya pakai, yang aku ini bukan produk kaum muslimin. Tapi itu tidak masalah, yang penting adalah hati Anda. Anda tatkala harus memperjuangkan agama Anda berani angkat senjata. Tatkala Anda punya kecintaan, ideologi Anda sudah bersih dari ideologi Yahudi Nasrani. Sekarang negeri kita misalnya seringkali kaum muslim bahkan mengatakan suara rakyat suatu suara Tuhan, padahal rakyatnya ada yang Nasrani, ada Buddha, Tuhan siapa? Ini terus digembar-gemborkan kaum muslimin, tapi giliran demonstrasi boikot produk Yahudi, ini produk siapa ini? Masa suaranya orang Nasrani suara Tuhan Anda? Kan tidak. Ini makanya jangan pernah ribut kulit kacangnya terus konsumsi. Cari kacang yang bersih, kulit bersih. Saya tidak menentang, mari kita milih kacang yang bersih kulitnya, isinya. Oke, saya idealnya kaum muslimin ini mandiri, benar. Tapi kalau itu tidak bisa, prioritaskanlah ideologi akidah Anda. Bisnis itu nomor sekian kalau bisa. Kalau ideologi tidak bisa dihapuskan, bisnis diributkan. Makanya tidak pernah maju bangsa kita. Karena sering rebutan kulit. Kacangnya sudah diekspor, kulitnya masih diperebutkan. Allahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan yang luar biasa. Mohon maaf Pak Ustadz, apakah semua rezeki yang kita dapatkan merupakan jatah kita dari Allah? Mengingat tidak semua rezeki yang kita dapat melalui jalan yang murni halal. Saya tidak tahu harus menjawab apa pertanyaan ini. Yang jelas saya hanya bisa mengatakan memang ada dunia lain. Kalau di acara televisi kan ada dunia lain katanya. Tapi tatkala kita berhadapan dengan Allah kan kita hidup di dunia siapa memang? Kalau ada rezeki yang selain datang dari Allah. Karena Allah telah menegaskan huwallazi khalaqalakum ma fis samawati wal ard, dialah yang telah menciptakan di langit dan bumi. Saya tidak habis pikir, mungkin ada lain selain langit dan bumi tempat sumber nyari rezeki gitu loh. Saya enggak tahu. Tapi mungkin ada yang punya informasi gitu, mungkin bisa daftar ke sana. Jadi pasti semua yang kita dapat itu adalah jatah rezeki dari Allah. Hanya saja cara yang jadi masalah. Contohnya makan. Itu ada orang makan dengan disuap, nyuap sendiri, ada yang harus dengan infus. Anda ingin yang mana? Makan nyuap sendiri atau makan disuapin dengan infus lewat selang? Sama masuk ke dalam mulut, sama masuk perut. Tapi saya yakin Anda ingin dengan tangan sendiri. Itu juga rezeki. Rezeki itu sampai pasti rezeki itu jatah. Rezeki kita akan sampai kepada kita. Kita tempuh dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram akan sampai. Hanya saja kadang gara-gara perbuatan haram ada sebagian rezeki yang tidak jadi sampai. Seperti di hadis, sebenarnya kita akan terhalang dari jatah rezeki gara-gara perbuatan dosa yang kita lakukan. Tapi yang benar-benar sudah sampai kepada kita, yang kita makan, itu adalah rezeki kita. Tapi dari mana mengambil? Makanya tadi di hadis disebutkan jangan pernah merasa jatah rezeki Anda telat. Karena malaikat telah membisikkan kepada aku, menyampaikan wahyu kepada aku bahwasanya tidak akan ada manusia yang meninggal kecuali setelah mengenyam seluruh jatah rezekinya. Khudzul halal wa dzul haram, kata Nabi. Tempuhlah jalan-jalan yang halal, pasti sampai kepada jatah rezekimu, dan tinggalkan jalan-jalan rezeki yang haram. Jadi kalau memang itu sampai kepada kita, sudah kita kenakan, kita makan, itu jatah rezeki. Tapi apakah kita berdosa atau tidak? Ya kalau ngambilnya dari cara yang haram ya dosa, walaupun itu jatah rezeki kita. Akhirnya kan sial. Enaknya ya segitu saja, masih berkepanjangan. Dosa di dunia akhirat. Di dunia di penjara, di akhirat masuk neraka. Jadi kalau kita tempuh jatah yang halal ya sama aja enaknya. Hati tenang di dunia, di akhirat masuk surga. luar biasa kan. Jadi kaya di dunia, akhirat masuk surga. Daripada kaya di dunia, akhir hayat masuk penjara, di akhirat, awal akhirat masuk neraka. Na'udzubillah. Mungkin satu pertanyaan lagi dari apa? Ada pertanyaan bagaimana dengan sistem MLM, multi level marketing, haram atau tidak? Karena sekarang ini semakin menjamur sampai ke kalangan pelajar dan mahasiswa. Kemarin saya juga ditanya ini. Ini memang pertanyaan yang selalu terulang di setiap pertemuan. Tapi tidak masalah, saya tidak bosan menjawab. Alhamdulillah ya. Cuman saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian kembali ke masa SD dulu. Yang Ustaz kalau ngertinya ini yang dulu-dulu aja gitu. Kembali ke SD dulu, di zaman SD kita. Saya pernah diajarin, atau kalau Bapak ya, saya diajari ada namanya di zaman Belanda dan zaman Jepang ada namanya kerja paksa. Kerja rodi zaman Belanda Pak ya. Zaman Jepang namanya apa Pak? Saya masih ingat alhamdulillah lulus SD benar berarti Bapak. Kerja paksa ini sekedar mengingat memori yang dulu. Nah, ada dalam sistem MLM, kenapa saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian mengingat kerja rodi dan memori Musa? Namanya suatu produk agar bisa sampai ke konsumen, pembeli akhir, itu kan melalui beberapa proses. Kalau sekarang di dunia televisi itu kaya melalui iklan. Acara apa saja dengan iklan. Film selangi iklan. Apa saja bintang film nyanyi semuanya selang-lang iklan. Biaya besar luar biasa periklanan. Jalan-jalan penuh dengan baliho. Koran-koran, mass media besar sekali. Ini satu. Poin kedua, gudang. Di sepanjang jalan kita pergi ada gudang perusahaan ini, gudang perusahaan itu. Dua, di jalan-jalan yang bikin macet diantaranya adalah mobil-mobil distributor. Besar-besar mobil box, besar-besar. Yang gudang garam, yang ini, yang itu, macet jalan gara-gara mobil truk, trailer besar-besar. Ini dua, jumlah pegawai banyak sekali setiap jam keluar kerja. Subhanallah, bis, PPT semuanya berebut isinya adalah pegawai. Nah, biaya produksi ini semuanya ingin dipangkas oleh perusahaan MLM. Nah, terus siapa yang nanggung? Anda. Loh kok enak? Memang saya ingin enak. Jadi yang masuk dalam jaringan Anda sebagai apa pemeran distribusi. Anda sebagai gudang, di mana? Di kamar Anda. Upahnya Anda. Enggak ada upahnya kamu. Jadi kamar jadikan gudang, Anda sebagai pejabat pegawai distribusi, Anda bertugas periklanan. Anda harus sosialisasi door to door, P2P, person to person. Nah, terus bagaimana? Masa Anda enggak ada upah? Kalau berhasil jual, saya upah. Dari mana? Dari persentase. Ya kecil sekali loh, ya memang kecil. Belum lagi ada yang kedua. Ini tadi upahnya kecil, betul kecil. Dari mana didapat upah? Ini tanda tanya besar. Kenapa dalam setiap MLM yang saya tahu, nggak tahu kalau yang belum tahu ya. Jadi kalau ada yang tahu silahkan beri saya informasi. Dari setiap MLM yang saya tahu, yang pernah saya baca, yang pernah saya pelajari, selalu ada yang namanya uang pendaftaran, yang namanya administrasi atau apa saja pendaftaran dalam jumlah yang lumayan besar, 150.000 ada 200 ada yang 300 macam-macam. Yang kedua ada yang disebut dengan batas penjualan. Jadi kalau berhasil melampaui batas penjualan maka Anda berhak mendapatkan fee bonus. Kalau tidak gigit jari sekali, dua kali ya gigit jari tidak berhasil, tiga kali gigit jari dan Anda gugur. Keanggotaan Anda tidak berhak mendapatkan fee selama-lamanya. Keanggotaan saya, Anda masih berhak membeli, mendapatkan membeli dengan harga murah. Nah, terus bagaimana uang pendaftaran tidak kembali? Dan kalau Anda perhatikan, batas minimal penjualan ini begitu tinggi bagi pemula, pemasaran pemula itu tinggi. ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, padahal harga barangnya ada yang 10 ribu, ada yang 10 ribu, jadi ada yang 100 ribu. Jadi untuk bisa melampaui ini betul-betul seorang yang betul-betul pejuang, banting tulang peras keringat sampai tidak keluar pun harus bisa, agar bisa melampaui batas minimal. Kenapa demikian? Kenapa sebegitu kejam MLM sengaja? Agar banyak para pahlawan tanpa tanda jasa. Sekarang pahlawan tanda jasa dihapus oleh negara. Nah ini MLM membuat pahlawan tanpa tanda jasa yang baru. Kenapa? Gugur. Banyak yang gugur anggotanya, tidak mendapatkan hak untuk mendapatkan fee, bonus. Tujuannya apa? Agar tadi uang pendaftaran tadi sebenarnya kan, kalau cuma kita buat kartu pelatihan itu kan murah Pak, tidak sebegitu besar dananya yang dibutuhkan. Itu didepositkan, ditabungkan di bank, bunganya lah yang dibagi-bagiin ke downline-downline. Karena biasanya yang berhasil lolos dari lubang jarum ini 20% dari yang pernah ikut. Sehingga misalkan dari uang pendaftaran administrasi macam-macam ini, kalau dikumpulkan akan terkumpul sekian juta. Itu kalau dibungakan, terus dibungakan akan menjadi besar, betul banyak. Banyak perusahaan finansial yang siap memberi bunga, ada yang 7%, ada yang 10%, bahkan lebih. Itu salah satu analisa bahwasannya sebetulnya MLM ini penjajahan murni. Karena di dalam konsep mudharabah bagi hasil dalam Islam, seberapapun kecilnya keuntungan yang telah dihasilkan oleh pelaku usaha, maka dia berhak untuk mendapatkan persentase bagi hasilnya, karena dia telah, keuntungannya kan hasil dari jerih payah dia. Tapi kenapa harus ada batas penjualan minimal untuk bisa mendapatkan fee atau bonus? Makanya saya sering sekali mengatakan, mohon maaf bagi yang mungkin kurang berkenan, MLM ini sebetulnya adalah kerja rodi dan kerja romusah. Tapi saya tetap menerima kritikan dan saran, kalau mungkin ada yang punya data, informasi, bahwasanya ada MLM yang tidak seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab.